subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, ada tiga nafsu. Karakter yang pertama, nafsu mutmainnah. Ini nafsu terbaik yang mendapat ridha Allah. Ia tenang, senang, bahagia dalam taat kepada Allah. Senangnya ibadah, senangnya beramal saleh, senangnya melakukan perbaikan-kebaikan. Ia hidup dalam syariat Allah sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan disitulah kesenangan, kebahagiaan. Di luar itu, dia akan sangat amat gelisah, bahkan menderita. Nafsu mutmainnah, ia ditenangkan, disenangkan, dibahagiakan oleh Allah karena taatnya. Yang kedua, nafsu ammarah, ini lawannya dari mutmainnah. Dia hanya tenang, senang, hidup dalam kekupuran, dalam kemusyrikan, dalam kefasikan, dalam kemunafikan, dalam kemaksiatan, bahkan dalam kezaliman. Aneh memang ini, tapi inilah nyatanya. Senang menyakiti orang lain, boleh jadi keluarganya sendiri yang dia siksa. Bangga dia dengan maksiat yang dia lakukan. Dia tidak suka dengan syariat, tidak suka dengan sunnah. Berat, menderita dia kalau diajak untuk ibadah. Allahu Akbar, walillahilham. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Kemudian yang ketiga, nafsul lawwamah, la'imah. Dia celak dirinya saat melakukan maksiat. Kenapa aku lakukan maksiat ini? Dia celak dirinya selesai berbuat zalim. Kenapa aku berbuat zalim? Tapi anehnya, kemudian dia lupa, maksiat lagi, sadar, maksiat lagi, sadar, diulangi lagi. Sambal taubatnya ini. Ya, orang makan sambal itu udah kepedesan, nyesel, nanti makan sambal lagi. Berulang-ulang dia sholat rajin, maksiat tekun, zikirnya rajin, ngerumpinya juga rajin. Na'udzubillah. Ini nafsul lawamah namanya, masih main-main dia. Ini uniknya, dia saum, puasa juga orang ini, tapi berat puasanya. Tapi dia tidak bisa mendekatkan nafsunya. Sholat-sholat juga, tapi berat dia. Nah, inilah nafsul lawamah. Semoga Allah bimbing kita untuk memiliki nafsu mutmainnah. Berikan ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.